Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Aidha kana hadha halu syirk al-asghar, fa kaifa bi syirk al-akbar? Kalau begini keadaan syirik kecil, maka bagaimana dengan syirik besar? Al-mujib lil-khuludi finnar, yang mengharuskan kekekalan dalam neraka. Artinya sama seperti apa yang sebelumnya tentang qiyas al-aulawi. Qiyas al-aulawi artinya kalau ini saja besar dosanya, apalagi yang ini. Bitariqin aula, qiyas al-aulawi. Maka disebutkan di awal ayatnya fala taj'alu lillahi andada, kemudian dibawakan hadis tentang masalah syirik kecil, yakni asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Syirik itu lebih samar dari Dabi bin Naml ala saffatin bayd sauda fi lailatin dhulma aw fi dhulmatil lail, seperti rayapan semut yang hitam di batu yang hitam di malam yang kelam. Seperti ucapanmu laula Allah wa anta, laula fulan laqatalani fulan, ila akhirih. Itu semua yang disebutkan adalah syirik-syirik kecil. Ternyata ditebutkan oleh beliau syirik kecil untuk menunjukkan apalagi syirik besar. Hadza halu syirkil asghar, fa kaifa bi syirkil akbar? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu membandingkan antara bersumpah dengan nama Allah tapi dusta dengan bersumpah dengan nama selain Allah. Itu pun syirik kecil. Karena biasanya bukan i'tiqad, bukan keyakinan kalau Nabi sama dengan Allah, tetapi menyengaja menyatakan wan Nabi, demi Nabi, demi amanah, untuk menunjukkan betapa pentingnya. Tetapi dari sisi lafaz itu menyamakan dengan Allah dan disebut dengan syirik kecil. Maka dalam syarahnya disebutkan ucapan Ibnu Mas'ud bahwa kalau aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu lebih baik, lebih ringan. Enggak ada yang baik, lebih ringan daripada bersumpah dengan nama selain Allah padahal syirik kecil. Berarti syirik kecil sudah mengalahkan dosa besar yang paling besar setelah syirik. Masih ingat hadis beliau juga, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tentang al-kabair. Maukah aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Al-ishraku billah. Wa madha? Uququl walidain. Apa yang ketiga? Karena muttaki'an fajalas. Tadinya beliau bersandar, bertele dengan sesuatu, tiba-tiba duduk tegak dan berkata ala wa qawlaz zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawlaz zur, ala wa syahadati zur. Berarti dosa berdusta, apalagi bersumpah dengan nama Allah dan dosa itu besar. Kabirun minal kabair. Tetapi kalau dibandingkan dengan syirik kecil, masih lebih ringan yang tadi, syahadat az-zur. Menunjukkan betapa mengerikannya syirik kecil. Fa kaifa bi syirkil akbar, apalagi syirik besar. Begitu fikihnya. Yang tentunya al-mujib lil khuludi finnar. Syirik besar akan menyebabkan, mengharuskan pelakunya kekal dalam neraka. Kada'wati ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Walistighasah bihi, dan beristighasah dengan selain Allah. Warraghbah ilaih, berharap kepada selain Allah. Wa inzali hawaijihi bihi, atau mengharapkan turunnya hajat-hajat dia dari sesuatu tersebut. Kama huwa halul aktsar min hadhihi al ummah, sebagaimana keadaan kebanyakan umat ini, fi hadhihi al azman, di zaman-zaman ini, wa ma qablaha, dan juga zaman-zaman sebelumnya, seperti min ta'dhimil qubur, pengagungan terhadap kuburan, wa ittikhadhiha awtanan, menjadikannya sebagai berhala-berhala, wal bina 'alaiha, membangun di atas kuburan, wa ittikhadhiha masajid, dijadikannya sebagai tempat-tempat sujud, tempat ibadah, wa bina'ul masyahid bismil mayyit, membangun monumen-monumen dengan nama si mati, li'ibadati man buniyat bismihi, untuk menyembah, untuk beribadah kepada orang yang dibangun monumen tadi dengan namanya. Ini peninggalan Syekh Maulana Fulan Ibni Fulan. Kemudian peninggalan tadi, monumen tadi, benda tadi atau kuburan tadi dijadikan sebagai sesembahan, dipanggil nama-nama si mati tadi, yang benda tadi dibangun atas namanya. Ya Syekh, ya Maulana, aghithna, aghithna. Mereka mendatanginya, mereka memberikan sesajen padanya, mereka memberikan kurban-kurban padanya, mereka berdoa, mereka meratap, mereka beristighatsah. Fahadihi syirk al-akbar. Ini syirik yang besar. Waliqbal alaihi bilqulubi wal-aqwali wal-a'mal. Bahkan mereka menghadap kepada benda-benda tadi seperti berhala dengan hati-hati mereka. Bukan hanya perbuatan zahir saja, bukan hanya ucapan di lisan saja, tetapi i'tiqadiyan, secara keyakinan. Ini syekh alim, waliun min awliyaillah, dia mempengaruhi alam semesta. Ini wali, wali-wali kutub. Kutub itu al-arba'ah, kutub itu ada empat, secara selatan, barat, timur. Fal-aqtab al-arba'ah, masing-masing penjuru ada walinya, dijulukkan dengan wali-wali kutub. Nanti ada wali lagi yang jumlahnya 70 yang menjaga alam semesta. I'tiqadi, meyakini bahwa ada selain Allah yang mengatur alam semesta. Berarti iqbal alaihi bimada? Bilqulub. Iqbal alaihi bilqulub. Fal syirk, syirkul akbar. Maka syiriknya syirik besar. Dengan hatinya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Bil aqwal wal a'mali wal qulub. Wa qad azumatil balwa bihada syirkul akbar alladhi la yaghfiruhu Allah. Sudah sangat besar bencana, balwa, bencana. Sudah sangat besar bencananya yang menimpa sebagian besar kaum muslimin. Bencana apa? Bihadas syirkul akbar, dengan syirik yang besar ini. Bencana syirik akbar. Alladzi la yaghfiruhu Allah, yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni kalau dibawa mati. Artinya, siapa yang mati membawa syirik, enggak akan diampuni. Bencana yang mengerikan. Sebab bencana-bencana dalam bentuk dosa-dosa yang lain, walaupun mati membawa dosa tersebut, masih ada kemungkinan diampuni. Sedangkan kesyirikan tidak akan diampuni kalau mati membawa dosa syirik. Perhatikan, kalau masih hidupnya dia bertaubat dari kesyirikan besar atau kecil, maka bisa diampuni. Bisa diampuni. Yang la yaghfiruhullah, yang tidak akan diampuni oleh Allah, kalau mati masih membawa dosa syirik dan belum taubat. Hati-hati. Bedakan at-taib dan orang yang membawa dosa sampai matinya. Kalau at-taib, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau mau bertaubat, at-taib yang bertaubat, tidak ada dosa yang tidak diampuni, yang tidak bisa diampuni. Seluruhnya bisa diampuni. Karena ayatnya berbunyi, Ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yang maknanya kurang lebih, wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya dengan dosa-dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dan mengampuni seluruh dosa, enggak dikecualikan. Termasuk syirik, na'am. Termasuk kesyirikan, kekufuran, kesesatan, kebid'ahan, semuanya bisa diampuni kalau mau bertaubat. Tetapi kalau mati membawa dosa, belum bertaubat, ada dua jenis. Ada yang bisa diampuni, ada yang tidak. Kalau mati membawa dosa, dilihat syirik atau bukan syirik. Kalau syirik, enggak akan diampuni. Abadan abidina. Selama-lamanya. Kalau bukan syirik, ada kemungkinan bisa diampuni kalau Allah kehendaki. Maka Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti yang syirik tidak akan diampuni, yang selain syirik tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, amma asyirkal akbar la yaghfiruhu Allah, tidak akan diampuni oleh Allah kalau sampai matinya belum taubat. Wa taraku madalla alaihi al-Quran al-azim minan nahi an hadha asyirki wa ma yusil ilaih, dan meninggalkan apa yang ditunjukkan oleh Quran yang agung ini, yaitu larangan-larangan dari kesyirikan-kesyirikan dan apa yang membawa kepada kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aynama kuntum tad'una min dunillah qalu dallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 37, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah? Iftara, mengada-adakan, alallahi kadhiba, mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayat Allah, siapa yang lebih zalim? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Sehingga enggak perlu jawaban. Siapa yang lebih zalim? Enggak ada yang lebih zalim. Sehingga maknanya, siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayatnya? Maknanya tidak ada yang lebih zalim, yang paling tinggi kedzalimannya adalah orang yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Berdusta atas nama Allah kalau ada sesuatu yang bisa melakukan seperti Allah. Dan kita boleh beribadah kepadanya seperti beribadah kepada Allah. Ini akbarul kadzib dan ini adlamul zulm. Sezalim-zalim kezaliman. Ulaika, mereka ini, yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka akan mendapatkan bagiannya dari apa yang sudah tercatat. Ya, ini dalam kitab. Lauhul mahfuz. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, sampai ketika datang pada mereka utusan-utusan kami, yakni malaikatul maut, malakul maut. Ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, mewafatkan mereka. Maka malaikat-malaikat tadi ketika mewafatkan mereka bertanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana yang kalian seru selain Allah? Mana yang kalian sembah selain Allah? Mana yang kalian anggap mereka bisa membela kalian? Mana? Aina? dijawab oleh orang-orang tadi karena setelah mati mereka sudah sadar. Mereka menjawab, "Dallu 'anna." Qalu, mereka berkata, "Dallu 'anna." Hilang dari kami. Enggak ada semua itu. Dallu bermana lenyap atau hilang dari kami. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka sendiri mempersaksikan atas diri-diri mereka kalau mereka memang orang-orang kafir. Memang aku ini kafir dulu. Mengaku. Karena setelah mereka melihat kematian, melihat alam barzah, alam akhirat, apalagi ketika dibangkitkan, maka mereka semuanya beriman. Semuanya beriman. Tetapi keimanan mereka tidak bermanfaat. La yanfa'uha imanuha. Tidak lagi bermanfaat keimanan mereka. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka mempersaksikan atas diri mereka bahwa mereka memang kafir. Saya salah, saya keliru, saya dulu kafir. Farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang telah yakin. Farji'na na'mal salihan. Pulangkan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Inna muqinun. Sudah tidak bisa lagi. Tidak ada kesempatan kedua. Enggak ada lagi kesempatan yang kedua. Maka penyesalan mereka hanya kesia-siaan. Penyesalan kaum musyrikin hanya kesia-siaan, dan itu siksaan di atas siksaan. Siksaan pada jasadnya, pada badannya, siksaan api neraka. Dan siksaan pada batinnya adalah penyesalan yang tak terhingga. Penyesalan yang tak terhingga. Adapun di dunia, kalau orang mau menyesali dirinya dan mengakui kesalahannya kemudian bertaubat pada Allah, pintu taubat terbuka. Pintu taubat maftuh. Hanya saja barakallahu bikum, kalau sudah ghar-ghara, sudah napas di kerongkongan, nyawa sudah di kerongkongan, sudah tidak bisa lagi diterima taubatnya. Taubat diterima malam yughir. Kalau sudah menyatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, seperti Firaun saat itu Allah katakan al-an, apakah sekarang? Waqat asaita qablu, tidak bisa diterima. Ikhwanul na'azullah, kembali kepada kitab. Qala kafaruhum ta'ala bida'watihim. Allah anggap mereka kafir dengan doa mereka kepada selain Allah. Hati-hati. Hati-hati dengan yang namanya doa. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan di sini kesalahan mereka berdoa. Mana dalilnya atau mana kata-katanya yang menunjukkan bahwa kesalahan mereka adalah berdoa berselain Allah? Nah, ucapan malaikat tadi, aina ma kuntum tad'un, mana yang kalian menyeru dan berdoa padanya? Mana mereka semua yang kalian minta pembelaan dari mereka, minta perlindungan dari mereka, minta syafaat dari mereka, minta ini dan itu dari mereka? Mana? Aina? Dijawab, dallu 'anna, lenyap, hilang, enggak ada yang bisa bantu. Ternyata diakhiri dengan kalimat wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka mengakui, mempersaksikan atas diri mereka bahwa mereka kafirin. Berarti kafaruhum, Allah anggap mereka kafir. Bahkan dengan persaksian mereka sendiri, bida'watihim man kanu yad'unahu min dunihi fid darid dunya, yaitu dengan doa, dengan sebab doa mereka kepada yang mereka seru selain Allah di dari dunia. Wa qad qala ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid ini milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah kepada yang lain. Berdoa bersama doa kalian pada Allah kepada yang lain, jangan. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan wahai Rasul. Katakan wahai Nabi, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya berdoa pada Rabbku. Aku hanya berdoa pada Rabbku. Wa la usyriku bihi ahada. Aku tidak menyertakan bersama Allah sesuatu apapun. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Katakan, aku sesungguhnya tidak memiliki untuk kalian darran wala rasyada. Tidak bisa menentukan madarat, tidak bisa menentukan rusy, kelurusan, hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disuruh oleh Allah untuk mengatakan pada kaum muslimin mad'u-mad'unya, aku ini hanya berdoa pada Allah, tidak pada yang lain. Dan aku ini tidak bisa menentukan manfaat dan madarat. Aku tidak bisa menentukan madarat atau menentukan hidayah. Padahal Rasul, bahkan sebaik-baik para Rasul, seafdal-afdal Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah katakan, Qul, katakan pada mereka, La amliku lakum darran wala rasyada. Bahkan disuruh untuk menyatakan dengan ta'kid, Inni, sesungguhnya aku. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan, aku tidak memiliki untuk kalian darran, tidak memiliki untuk kalian rasyada. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ada yang berkata, bukankah Nabi memberikan manfaat dan menghindarkan madarat? Bagaimana? Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan hidayah dan itu manfaat? Dan memperingatkan dari kesyirikan berarti menghindarkan dari madarat. Kita jawab bahwa itu mengajak. Jadi Nabi memiliki jasa yang besar, yang patut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya yang berlipat kali dan jariah terus menerus ila yaumil qiyamah. Karena setiap seorang satu muslim Rasulullah SAW mendapatkan pahalanya. Maka kita katakan jazakallahu anna wa 'anil muslimina jami'an khairu jaza. Ketika kita memberikan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, kita doakan jazakallahu anna wa 'anil muslimina jami'an khairu jaza. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan sebab kami mendapatkan bimbingan dan seluruh kaum muslimin. Besar sekali pahalanya. Baik, tetapi barakallahu fikum, Nabi memiliki jasa dalam bentuk ajakan, pengajaran, pemberitahuan, pembimbingan, itu jasanya Rasulullah SAW. Adapun penentuan, tidak. Penentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa menentukan. Dan sudah pernah kita sampaikan dalil-dalilnya. Tidak apa-apa kita ulang sehingga bagi yang baru datang mendapatkan tambahan ilmu dan yang sudah pernah menjadi semakin hafal. Baik, apa dalilnya kalau Rasulullah SAW tidak bisa menentukan? Naam, kasus Abu Thalib. Rasulullah sangat ingin menentukan hidayah untuk Abu Thalib yang beliau banyak diberi pembelaan dan bantuan oleh Abu Thalib. Tetapi Allah takdirkan mati dalam keadaan kafir. Rasulullah bersedih dan Allah turunkan ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Lihat, yang menentukan hidayah Allah. Engkau, kata Allah, tidak bisa menentukan hidayah untuk Abu Thalib. Tidak bisa. Tetapi Allah lah yang yahdi man yasha. Nabi menawarkan, ya ammi, wahai pamanku, Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah. Katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membelamu nanti yaumul qiyamah. Mengajak bukan sedikit, terus menerus, bukan sekedar, berupaya dengan sungguh-sungguh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya am, qul la ilaha illallah. Tetapi bersama dengan itu ada tokoh-tokoh kafir yang berkata kepada Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Atarghabu an millati abaik? Ternyata sampai matinya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Allah takdirkan demikian. Untuk apa? Sebagai pelajaran bahwa Rasulullah SAW, la amliku lakum darran wala rasyada. Qul, kata Allah. Allah yang perintahkan pada nabinya. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan, aku enggak bisa menentukan darran, menentukan kejelekan, atau menentukan rasyada, menentukan kebaikan. Enggak bisa. Yang menentukan Allah, aku berupaya, aku berusaha. Ana urid wa anta turid. Wallahu fa'alun lima yurid. Kita punya kehendak, kamu pun punya kehendak. Tetapi wallahu fa'alun lima yurid. Tetapi Allah yang maha menghendaki dan menerapkan keinginannya. Kita punya keinginan, berupaya. Kamu punya keinginan, berupaya. Tetapi yang terjadi selalu keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau keinginan kita ternyata Allah juga kehendaki, Allah inginkan, maka terjadi. Maka itu yang namanya taufiq. Apa taufiq? Kecocokan. Apa yang kita inginkan, ternyata Allah juga inginkan, terjadilah. Tapi kalau kita inginkan, ternyata Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Belum mendapatkan taufiq. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, untuk menunjukkan jangan berdoa pada nabi, karena penentu bukan nabi, penentu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuliakan Rasulullah, kita mendoakan, kita memberikan salawat, kita memberikan penghormatan, kemuliaan pada beliau, tetapi berdoa jangan berdoa pada nabi. Itu sudah jatuh ke dalam ghulu ekstrim. Tetapi sayangnya mereka sering salah paham. Sehingga setiap kita menyatakan jangan meminta pada nabi, jangan berdoa pada nabi, berdoalah pada Allah, itu dulu kita mencerca nabi. Kok engkau merendahkan Rasulullah, mengejek Rasulullah SAW, dianggap Rasulullah tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Sebentar, jangan salah paham. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kita menyatakan tidak bisa menakdirkan kebaikan, enggak bisa menakdirkan keburukan. Kalau memberikan kebaikan atau berusaha memberikan kebaikan, berusaha menghindarkan dari kejelekan, nabi dan manusia yang lain mukminin bisa berusaha. Tetapi apa yang ditakdirkan adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mendakwahi fulan, Allah kehendaki masuk Islam. Alhamdulillah. Itu kebaikan dengan sebab Rasulullah SAW dan dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Abu Talib didakwahi, enggak mau. Menolak sampai matinya. Rasulullah SAW ingin dan berusaha. Dapat pahala. Tetapi yang menakdirkan adalah Allah. Allah takdirkan dia tetap kafir. Sekarang yang sebaliknya. Rasulullah SAW dalam perang Uhud terluka. Pipinya, patah giginya, berdoa kepada orang-orang musyriki. Maksudnya berdoa untuk kejelekan orang musyriki. Dalam doa kunut, bukan sekali. Terus, berhari-hari. Diriwayatkan sekian puluh hari, 50 hari atau 40 hari. Apa doanya? Allahumma al'an diantaranya. Allahumma al'an fulanan. Disebut dengan namanya tiga orang. Ya Allah laknatilah fulan. Ya Allah laknatlah fulan. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Kalau orang dijauhkan dari rahmat, bagaimana mungkin dapat hidayah? Iya kan? Ternyata dihentikan oleh Allah dengan ayat yang turun. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Dan ini ada dalam Quran. Quran kita, Quran kalian, Quran seluruh kaum muslimin sama. Walhamdulillah. Artinya bukan suatu yang dibuat-buat. Ada dalam ayat laisa laka minal amri syai'. Dan silakan lihat tafsirnya. Laisa laka minal amri syai' maknanya engkau tidak memiliki ikut campur dalam urusan ini. Urusan apa? Menakdirkan si fulan sesat atau si fulan dapat hidayah. apakah Allah akan menyesatkan mereka, mengazab mereka, atau Allah akan mengampuni mereka dan merahmati mereka. Subhanallah, tiga orang yang disebutkan namanya, tiga-tiganya masuk Islam. Bagaimana? Bukan doa Rasulullah SAW tidak terkabul. Bukan. Doa Rasulullah SAW selalu terkabul. Tetapi Allah mengajarkan saat itu bahwa urusan takdir, apakah dia dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, itu urusan Allah SWT. Abu Thalib diharapkan untuk dapat hidayah, ternyata dalam takdir Allah, dia tetap kafir sampai mati. Yang ini, Rasulullah SAW mengharapkan kalau dia dijauhkan dari rahmat, ternyata ditakdirkan di Lauhul Mahfuz tercatat bahwa dia akan mendapat hidayah. Dan Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Ini barakallahu fikum, sama sekali tidak menjatuhkan, tidak merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Yang maksum, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali waktu ini kejadian sekali, ini kejadian sekali. Untuk mengajarkan bahwa naf'an dan darran ditakdirkan oleh Allah. Hidayah dan kesesatan ditakdirkan oleh Allah. Maka Allah mengatakan, Qul, ya Muhammad SAW, inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan, wahai Nabi Muhammad SAW pada mereka, bahwa sesungguhnya aku tidak bisa menentukan manfaat dan mudarat. Pelajaran yang sangat penting. Agar kita jangan hulu sampai menuhankan Nabi Muhammad SAW. Kalau menyatakan Nabi Muhammad bisa menentukan dan bisa menakdirkan, berarti menganggap beliau sebagai Tuhan. Kalau menganggap beliau memiliki manfaat madarat dalam artian bisa menentukan kebaikan dan kejelekan, bisa menentukan hidayah dan kesesatan, berarti engkau menganggap dia seperti Tuhan dan engkau menjadikan Rasulullah SAW sebagai niddan lillah. Berarti engkau menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah. Dan Rasulullah SAW tidak ridho menolak, aja'altani lillahi niddan, apakah kau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa haula'il musyrikun 'akasul amra. Tetapi mereka kaum musyrikin justru sebaliknya, 'akasu membalik al-amr, membalik urusan. Fakhalafu ma ballagha bihi al-ummah. Mereka menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umat. Wa akhbara bihi an nafsihi, dan mereka menyelisihi apa yang beliau sendiri khabarkan tentang dirinya, yaitu la amliku lakum darran wala rasyada, aku tidak memiliki untuk kalian penentuan kebaikan dan keburukan. Fa'amaluhu bima nahahum anhu, justru mereka menyelisihinya dan mereka perlakukan. Amalu ini muamalah, diperlakukan bima nahahum anhu, diperlakukan dengan sesuatu yang dilarang. Apa itu? Minasyirk, dari kesyirikan-kesyirikan billah. Wa ta'alluq ala ghairillah, bergantung kepada selain Allah, justru kepada Nabi. Hatta qala qailuhum, sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, illam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Sengaja saya bikin iramanya seperti yang biasa mereka bacakan biar ingat bahwa itu yang dimaksud. Ini sering dibacakan dalam acara-acara mereka, acara bid'ah. Fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min 'ulumika 'ilma al-lawhi wal qalami. Perhatikan maknanya baik-baik. Saya berhusnudzan, kaum muslimin yang sering membacakan berjanji ini tidak paham aslinya makna yang terkandung dalamnya, enggak paham. Hanya ikut-ikutan saja. Itu qasidah disebut dengan qasidah al-burda, yang disusun oleh Muhammad ibn Sa'id al-Busiri dan sering dibacakan dalam berbagai macam acara-acara bid'ah. Apakah ulang tahun Nabi Muhammad atau ulang tahun kematiannya, atau kenaikan Nabi Muhammad SAW dan lain-lainnya. Subhanallah. Ternyata lihat aslinya, ya akramal khalqi, wahai sebaik-baik makhluk. Wah, panggilannya masih bagus, sebaik-baik makhluk. Tapi lihat kalimat berikutnya, maliman aludu bihi siwaka, siapa yang aku bisa berlindung kepadanya selain engkau? Nah Allah di mana? Yang harusnya kita a'udzu billah wa aludu billah. Aludu maknanya sama dengan a'udzu, berlindung. Maliman aludu bihi siwaka, wahai sebaik-baik makhluk, siapa lagi yang aku bisa meminta, memohon pertolongan, perlindungan kepadanya selain engkau? Indah hululil hadithil amami, ketika terjadinya kejadian yang merata, kejadian bencana yang merata, bisa bermakna hari kiamat, bisa bermakna hari kehancuran atau musibah besar, bisa bermakna nanti ancaman di akhirat nanti dari azab neraka. Siapa yang bisa berlindung, aku berlindung kepadanya selain engkau? Masih belum jelas? Bait berikutnya berkata, illam takun fi ma'adi akhidan biyadi, kalau saja engkau tidak menggapai tanganku nanti fi ma'adi. Fi ma'adi artinya di akhirat nanti. Ma'ad ada tempat kembali. Dari kata ada ya'udu, ma'ad isim makan. Illam takun fi ma'adi akhidan biyadi, kalau nanti di akhirat nanti engkau tidak menggapai tanganku, tidak menolong aku dengan menggapai tanganku, fadlan sebagai kebaikan darimu. Kalau tidak, faqul, katakanlah, ya zallatal qadami, duhai tergelincirnya kakiku. Ini celaka, duhai celakanya aku. Bayangkan, afwan ibn a'azakumullah, yang dipanggil bukan Allah, yang diminta perlindungan bukan Allah, tetapi Nabi Muhammad SAW. Kalau salawatnya wabihi wa ni'mah ala ra'si wal ain, kita ahli sunnah menganjurkan, menyuruh, mengajak untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kalau salawat itu kemudian diselingi dengan kata-kata yang ghulu seperti ini, man aludu bihi siwaka, siapa yang aku bisa berlindung kepadanya selain engkau? Atau kalimat, nanti di akhirat kalau engkau tidak menggapai tanganku, duhai celakanya aku. Masih ada bait berikutnya. Fa inna min judika dunya wa darrataha. Dan sesungguhnya, termasuk dari jud, sifat dermawan. Termasuk kedermawananmu, adanya dunia dan darrataha. Darrat itu pasangannya, yaitu langit. Dunia dan darataha, dunia dan pasangannya. Pasangannya dunia adalah akhirat atau bumi dengan langit. Berarti mereka menganggap, sadar tidak sadar, bahwa dunia dan seisinya dan pasangannya itu min judin nabi. Min judin nabi, dari kedermawanan nabi adanya dunia. Astagfirullah. Kalian lupakan al-Khaliq. Yang menyebutnya dalam Quran bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan sepuluh kali, bukan dua puluh kali. Berapa kali Allah katakan tentang khaliqus samawati wal ard? Berapa banyak Allah menyatakan Allah yang menghamparkan langit tanpa tiang, yang menghamparkan bumi dan memancangkan langit, dan menciptakan dalam enam hari? Allah lah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit. Berapa banyak dalam Al-Quran? Kok tiba-tiba engkau katakan, engkau wahai sebaik-baik makhluk, karena kedermawanan mula adanya dunia dan pasangannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali saya katakan, mudah-mudahan mereka enggak paham, enggak sadar. Sebab kalau meyakini ada pencipta lain selain Allah, kufur hukumnya. Tetapi yang menyelamatkan mereka, mereka enggak paham, enggak sadar, cuma ikut-ikutan saja. Enggak mengerti maknanya. Kalau mengerti maknanya, meyakininya dan percaya bahwa pencipta langit dan bumi atau adanya langit dan bumi karena kedermawanan Rasul, bisa kufur. Bahaya sekali. Masih ada satu lagi. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami, dan termasuk ilmumu adalah ilmu lawhi wal qalam. Apa ilmu lawhi wal qalam? ilmu apa yang dicatat di Lauhil Mahfuz dan ilmu yang dicatat oleh pena. Allah pertama menciptakan pena, kemudian Allah katakan uktub. Ma aktub ya Rabbi, apa yang aku tulis wahai Rabb? Allah katakan pada pena, uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua apa yang terjadi sampai akhir masa. Maka dicatatlah oleh pena tadi, tidak tersisa, tidak tertinggal satu daun pun jatuh dari pohonnya pada detiknya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, tercatat di Lauhil Mahfuz. Baik, apakah itu min ilmi Rasul? Apakah Rasulullah SAW tahu apa yang terjadi esok? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah ketika dipuji dalam keadaan gembira, tetapi pujiannya berlebih, telah datang kepada kami seorang Nabi yang mulia yang mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Sedang gembira, disetop oleh Nabi. Stop. Enggak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah. Enggak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diminta oleh musyrikin Quraisy, buktikan kalau engkau benar-benar nabi. Jawab tiga pertanyaan ini. Dijawab, ditanya tentang seorang pemuda yang soleh, yang mukmin berkeliling dunia dan memiliki kisah ajaib. Kemudian yang kedua, ditanya tentang beberapa pemuda yang lari dari kaumnya, kemudian tertidur sekian lama, ini Ashabul Kahfi, juga memiliki kisah ajaib. Dan yang ketiga, terangkan pada kami tentang ruh. Rasulullah SAW menyatakan besok akan saya jawab. Karena biasanya setiap ada yang tanya, sorenya atau malamnya turun wahyu menjawab. Yas'alunaka an kada, yas'alunaka anil mahit, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka. Sehingga Nabi berharap besok. Ternyata besoknya enggak turun. Mana wahai Muhammad? Besok. Besoknya enggak turun lagi. Besok. Terus sampai beberapa belas hari. Maka Rasulullah SAW sangat sedih. Itu pelajaran dari Allah Taala. Dan Rasulullah SAW kembali saya ucapkan, tidak salah. Karena belum ada syariat waktu itu untuk mengucapkan insya Allah. Allah kasih pelajaran. Sampai ketika Rasulullah SAW sudah sangat sempit dadanya, khawatir jangan-jangan Allah meninggalkan aku atau begini atau begitu, Allah turunkan surat Al-Kahfi. La'allaka bakhirun nafsaka ala atarihim in lam yu'minu bihadal hadithi asafa. Dijawab Ashabul Kahfi. Dijawab pula tentang Dzulqarnain. Tetapi lihat dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan katakan pada seseorang aku akan lakukan besok kecuali ucapan insya Allah kalau Allah kehendaki. Maka kisah ini barakallahu fikum ada dua pelajaran penting, dan di samping itu masih banyak faedah-faedah lainnya. Apa di antaranya? Di antaranya barakallahu fikum, pertama syariat untuk menyatakan kalau kita akan melakukan besok, katakan insya Allah karena engkau tidak tahu apa yang terjadi besok. Yang kedua, keyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui hari esok. Rasulullah SAW tidak mengetahui hari esok. Besok ternyata tidak terjadi. Besok ternyata tidak terjadi. Dan itu bukan kesalahan. Rasulullah SAW merencanakan besok akan menjawab. Ternyata belum turun ayatnya. Dan belum turun syariat tadi, kecuali dalam surat Al-Kahfi tadi, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian dikatakan dengan kalimat, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ دَلِكَ غَدَى illa an yasha Allah. Ikhwan ibn na'azakumullah, musyrikin mendapatkan jawaban-jawaban tadi heran, dari mana dia tahu. Menjawab pertanyaan, dua pertanyaan, dengan bahasa yang indah, dengan gaya bahasa yang bagus, karena Al-Quran sangat bagusnya, sastranya sangat tingginya, dan orang Arab saat itu sangat membanggakan bahasa yang tinggi dan suka terhadap syair-syair. Tetapi ketika mendengarkan Al-Quran, ini hebat, ini bagus, tapi bukan syair. Syair itu ada ketukannya, ada arud wal qafiyah, tapi ini tidak ada hitungan arud dan qafiyahnya. lebih bagus? Bertanya-tanya mereka. Bertanya-tanya mereka, pertama hebatnya bahasanya dan tingginya bahasanya. Kedua, kenapa? Kok di dalam jawabannya ada kata-kata yang menegur dirinya sendiri? Makanya engkau jangan katakan besok kecuali dengan kalimat insyaallah. Berarti bukan dari dirinya. Berarti dari yang lain. Dari siapa? Ya berarti dari Allah. Hati mereka sudah tahu. Hati mereka sudah berbisik. Berarti ini dari Allah. Tetapi mereka membohongi diri mereka sendiri. Ada yang bertanya seperti itu. Ini berarti dari Tuhannya dia, bukan dari dia. Kamu terkena sihir. Sihirnya Abu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah. Kata yang lainnya. Ikhwan Ibn Na'azumullah, kembali kepada kitab yang kejauhan. Apa yang kita bahas? Berarti Rasulullah SAW tidak mengetahui hari esok. Berarti ini kesesatan yang sangat dahsyat. Menyatakan, wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dan termasuk ilmumu, ilmu yang ada di lawhil mahfud. Dan yang dicatat dalam pena atau oleh pena. Seluruh perkara takdir Rasulullah tahu? Tidak, wallahi tidak. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Wallahi, wallahi, wallahi. Watallahi, wabillahi. Tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Dan itu termasuk rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani ibnina a'azakum wa kum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah wa antum tullaba ilmin. Khususan. Harus benar-benar menasehati diri kalian sendiri, diri kita sendiri, dan menasehati orang lain untuk jangan menggampangkan urusan berdoa kepada selain Allah. Menyeru pada selain Allah. Kalau engkau sedang berbicara dan memanggil-manggil, meratap-ratap, kamu katakan padanya. Kamu meratap pada siapa? Oh, kepada fulan, abi atau ummi. Abi dan ummimu masih hidup. Udah mati, kok dipanggil, apakah bisa mendengar? Jangan anggap remeh masalah itu. Apakah kau anggap bahwa bapak dan ibumu sami'un alim dan mujibud da'awat dan mengabulkan doa? Wahai bapak, wahai ibu, ibunya sudah tidak ada, meratap di kuburannya, manggil-manggil, meminta-minta, berdoa. Mereka butuh doa darimu, bukan kamu berdoa pada mereka. Mereka butuh kita doakan. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan Allah maghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wasi'at qalbuhum. Jangan engkau meratap pada mereka. Barakallahu fikum. Karena doa pada selain Allah sangat mengerikan. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.